Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita dipertemukan kembali ke dalam pembahasan kitab kita, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sebab kenapa musannif atau pengarang mengarang dari kitab ini, yang mana salah satunya adalah permintaan dari penduduk Jilan dan juga penduduk Al-Tabaristan, dan bahwasanya dalam kitab ini mengumpulkan i'tiqad-i'tiqadnya para salaf, para al-hadith, i'tiqad-i'tiqad dari ahlus sunnah wal jamaah, yang mana seorang mukmin harus mengetahuinya, yang mana kalau seorang muslim tergelincir padanya maka akan mengakibatkan bisa jadi dia dikeluarkan dari yang namanya ahlus sunnah. Dan dalam hal ini kita sebagai seorang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, mengaku salafi sunni salafi, sudah sepantasnya kita memahami apa saja yang menjadi keyakinan, yang menjadi i'tiqad dari i'tiqad dan keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala aqidah ashabul hadith. Di sini diberikan judul aqidah ashabul hadith, keyakinan ahli hadith, pembawa hadith. Qultu, siapa di sini maksudnya qultu? Al-Imam As-Sabuni. Qultu wa billahi taufiq. Aku berkata demi Allah dan taufiknya, in ashabal hadith, sesungguhnya ashabul hadith atau ashabal hadith, al mutamassikina bil kitabi was sunnah. Jadi yang namanya ashabul hadith, pembawa hadith, ahlul hadith, disifatkan beliau adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Yang mana perlu juga kita ketahui bahwasanya tidaklah semua yang dia membawakan hadis atau penghafal hadis atau dia menyebutkan dirinya sebagai ahli hadis berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak semuanya. Tetapi yang dimaukan oleh Al-Imam As-Sabuni di sini, ahlul hadis di sini adalah mereka yang menjadikan pegangan hidupnya, yang menjadikan pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala hafidhallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Sini musannif, ya, jadi seorang guru, seorang yang mengajar mereka senantiasa mendoakan kepada murid-muridnya, kepada yang mau mendengarkannya, kepada orang-orang yang membaca kitabnya dengan doa-doa rahimakallah, hafidhakallah, dan seterusnya dari doa-doa yang mana diharapkan bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang membacanya, diharapkan mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapatkan kekokohan dari yang mereka dengarkan, dari yang mereka baca, dan seterusnya. Dan di sini berkata al-Imam Al-Syekh Rabi rahimahullah, Syekh Rabi hafidhahullah ta'ala, yang dimaukan dengan hafidhallah ahya'ahum, yakni qala Syekh thabbatahum ala dinihim wa hafidhahum minal inhiraf wa hafidhahum min kulli alwanis syarri wal fitan. Ini maukan dengan hafidallah. Maksudnya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan mereka di atas agama mereka. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari penyimpangan. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari segala bentuk, segala macam, dari kejelekan-kejelekan, dan juga dari fitnah-fitnah. Wa rahimallahu amwatahum. Dan sudah kita mengetahui bahwasanya jika ada salaf ataupun ulama ataupun kaum mukminin, kaum muslimin yang mereka telah mendahului kita, maksudnya meninggalkan kita menuju ke alam barzakh, hendaknya kita mendoakan mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada mereka. Yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah. Ini i'tiqad ahli sunnah. Bahwasanya ahlul hadis tadi, mereka mempersaksikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat kemahaesaan, sifat kemahatunggalan. Dan ini yang sudah dilakukan baik oleh ulama-ulama zaman terdahulu maupun di zaman yang sekarang, di mana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang tauhid, tentang iman, dan seterusnya sebelum mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka Al-Quran. Berkata Jundab Ibn Junadah bahwasanya beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan al-huzarah atau al-huzawirah, kunna nata'allamul iman qabla al-Qur'an. فلما تعلم القرآن ازداد إيمان ازددنا إيمان. Di sini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Zundab Ibn Junadah ini dialah salah satu dari pemuda Al-Huzawirah. Bahwasanya dia mengatakan, dahulu kami belajar iman, belajar tentang mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, belajar tentang mengucapkan la ilaha illallah, belajar mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di arsy, belajar bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha esa, maha tunggal, tidak ada ilah selainnya, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada ilah yang mencipta melainkan Allah, tidak ada ilah yang mengatur alam semesta ini yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka belajar tauhid, dan juga ulama yang lain mengatakan bahwasanya kami dahulu sebelum anak-anak kami bisa mengucapkan satu kalimat, kami mengejakan kepada anak kami, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sebelum anak-anak kita bisa ngomong, sebelum mereka mengejakan huruf-huruf yang lain, diajari kalimat la ilaha illallah. Dan ini sunnah, sunnahnya para salaf. Dan juga di zaman yang belakangan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga beliau mengarang sebuah buku tentang pembelajaran bagi anak-anak, yang mana menekankan hendaknya diajarkan at-tauhid sebelum belajar Al-Quran. Yang mana akibatnya nantinya setelah mereka faham tauhid tadi, faham tentang makna iman, beriman kepada Allah dan seterusnya, ketika mereka membaca Al-Quran, bertambahlah iman mereka, bertambah keyakinan mereka. Oh ini dalilnya, oh ini ayat-ayatnya, oh ini tanda-tandanya. Dan hendaknya bagi kita sedini mungkin, sejak kita mengetahui pembelajaran tauhid ini lebih utama dibandingkan yang lainnya, hendaknya kita pula mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita dan seterusnya, diajarkan at-tauhid sebelum mereka belajar Al-Qur'anul Karim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wali rasuli sallallahu alaihi wasallam birisalati wan nubuwah, dan juga di sini di antara i'tiqad ahli sunnah ashabul hadis tadi, mereka juga mempersaksikan bagi rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah utusan Allah dan nabi Allah, mempersaksikan kerasulan Allah atas risalah dan nubuah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla bisifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan di sini juga kita mengetahui bahwasanya yang namanya ashabul hadis, mereka juga mengetahui Rabb mereka Azza wa Jalla dengan segala sifatnya, yang mana wahyunya dan juga kitab yang diturunkannya telah menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Jadi, ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya apa saja di dalam Al-Quran? Ya, maka apa yang kita lakukan? Apa yang sepantasnya kaum muslimin lakukan? Jika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, af'alullah. Apa yang kaum muslimin lakukan pada semuanya ini? Disebutkan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Allah, Al-Basar, Al-Basir, Sami', Maha melihat, Maha mendengar, af'alullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa, dan seterusnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Apa yang kaum muslimin lakukan pada semua tadi? Apa jawabannya? Hendaknya kita mempercayainya, hendaknya kita mengimaninya, membenarkannya bahwasanya itulah nama-nama Allah, itulah sifat-sifat Allah, itulah perbuatan-perbuatan Allah yang Allah sudah menjelaskannya di dalam kitabnya tadi. Au syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradat al akhbaru as-sihahu bihi. Adapun yang mana rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyaksikannya, mempersaksikannya, menyebutkannya, menerangkannya sebagaimana yang telah datang di dalam khabar-khabar yang sahih, khabar-khabar yang benar, yang datangnya dengan sanad yang sahih. Coba di sini ya, kalau pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maksudnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikaitkan ya, diberikan tanda kurung as-sahih ya. Adapun Al-Qur'an, kenapa tidak dikaitkan dalam tanda kurung Al-Qur'an as-sahih? Kenapa? Siapa yang bisa membantu menjawab? Kenapa? Wah, hadis-hadis saja yang sahih. Padahal Al-Qur'an juga kan perlu juga mungkin dikasih tanda petik atau dalam kurung Al-Qur'an yang sahih. Hah? Kenapa? Ada yang bisa membantu menjawabnya? Biar kita sedikit ya, membikin otak kita bergerak. Apa, siapa yang bisa membantu? Kok hadis saja yang dikaitkan as-sahih, sahih, sedangkan Al-Quran tidak dikaitkan, tidak dikasih petik, tanda petik as-sahih, Al-Quran as-sahih. Siapa saja yang bisa membantu? Nah, Mas Anta, ada lagi penambahan yang lain? Ijma kaum muslimin. Santa, ada lagi penambahan yang lain? Ya, semuanya aja. Apa? Biar otak kita berpikir, bergerak. Jangan nanti kita sampai ragu ya, bahwasanya Al-Qur'an kalian ini katanya masih kurang. Oke. Okay. Senda. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, ini subhanallah ya, ayat ini menjadikan dalil bantahan terhadap siapa saja yang dia meragukan Al-Quran, ya, yang dia meragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamilah yang menurunkan az-zikra, maksudnya apa? Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Ya, kalian pergi ke Saudi Arabia, baca Al-Quran sama, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, pergi ke Kuwait, ke Amerika, kemana saja kalian pergi, kalian akan mendapati bahwasanya Al-Quran sama semuanya, tidak ada penambahan padanya, tidak ada pengurangan padanya. Ada pun kitab-kitab yang lain, bahasanya pun sama ya. Kitab-kitab yang lain, coba Injil. Bahkan sekarang katanya dikhabarkan kepada ana, ada pertemuan, ada penemuan Injil kuno. Subhanallah, berarti ada Injil kuno, ada Injil baru. Ya, aneh. Kok bisa ada Injil kuno, ada Injil baru? Al-Quran tidak ada. Adakah Al-Quran kuno? Adakah Al-Quran baru? Bahasanya pun beda, ya. Ya. Kalian buka Injil Indonesia beda dengan bahasa Amerika. Kalian buka Injilnya Amerika beda dengan bahasa Rusia. Kalian buka Injilnya Rusia berbeda bahasanya dengan bahasa Roma. Ini bukti ya. Bukti. Ya. Tapi hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau mereka ya mau saja mendalami Al-Quran, niscaya mereka akan percaya bahwasanya Al-Quran itulah pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, pembenar dari nabi-nabi sebelumnya, pembenar dari risalah-risalah yang Allah subhanahu wa turunkan dari ajaran-ajaran sebelumnya. Ya. Jadi tidak perlu lagi ya dikasih apa tanda petik Al-Qur'an as-sahih. Karena enggak mungkin ada Al-Qur'an dhaif. Enggak mungkin ada Al-Qur'an palsu. Sekarang buktikan ya. Yang namanya Syiah Rafidah. Buktikan sekarang, mana Al-Qur'anmu? Mengaku bahwasanya Al-Qur'an ini kurang. Bahkan Al-Qur'an ini ada dipalsukan. Mana Al-Quranmu? Ya. Musailam Al-Kadzab, ya, yang mengaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, mengaku bahwasanya dialah Nabi juga. Ya. Mencoba membuat Al-Quran baru. Bahwasanya Jibril telah datang kepadaku, katanya. Jadi, kalau tidak salah ya terjemahannya, demi katak katanya. Demi katak, sesungguhnya katak itu apa gitu, seterusnya. Apa maksudnya coba? Ya, lucu kan? Lucu kan? Demi katak, ya Allah, ya Rabbi. Ya, anak kecilnya ketawa. Ya, apalagi yang dewasa, yang paham. Ya. Tidak ada mampu, tidak ada satupun yang mampu untuk mencoba membuat Al-Quran, ya, satu ayat pun. Terbukti dari zaman Nabi dan zaman sekarang ini bahwasanya Al-Quran di mana saja ya, kalian pergi ke mana saja, dan mungkin yang pernah ke Saudi malah membawa Al-Quran dari Saudi ke sini, sama kan? Al-Qurannya Indonesia sama dengan Al-Quran Saudi. Disitulah keutamaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini Tidak perlu lagi dikasih kata sahih di belakangnya. Tidak perlu lagi dikaitkan, tidak kasih tanda petik dalam kurung sahih. Karena sudah pasti. Yang pertama tadi kan Allah yang menjaganya. Yang kedua tadi, karena ijma'nya kaum muslimin, Al-Quran itu mutawatir. Dan juga tadi bahwasanya tidak ada keraguan ya. Dzalika la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Adapun sunnah, adapun hadis, ya, karena hadis ini sifatnya yang mendengarkan, ya, yang mendengarkan, orang yang menyampaikan. Kadang-kadang orang yang menyampaikan ini, ya, dia hafalannya kuat, ya. Kadang-kadang yang menyampaikan juga, hafalannya lemah. Ya. Kadang-kadang yang menyampaikan juga orangnya ini tidak jujur, pendusta, penipu, ya. Jadi ceritakan ya. Ada seorang penjual terong ya. Ya, penjual terong. Dia ingin mencoba melariskan terongnya. Jadi dia berteriak di pasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya. Man akala barjinzan talahullah tuluz zaman kata dia. Jadi kata dia barang siapa yang makan terong, ya tahu kan terong ya? Siapa yang enggak tahu terong ini? Siapa yang enggak tahu? Tahu semua ya. Jadi kata dia karena ingin melariskan dagangannya tadi, terongnya tadi, dia bilang, barang siapa, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, barang siapa yang makan terong, maka Allah panjangkan umurnya sepanjang zaman. Subhanallah ya. Nah ini ada yang penipu, ada yang menipu. Jadi hadis tadi, ya, kenapa dikaitkan dengan sahih? Karena kita ingin mengetahui, ya, karena kita di situ, ya, diteliti. Oh, ini orangnya hafalannya kuat, lagi jujur. Oh, di sini orangnya hafalannya lemah, tetapi dia jujur. Yang pertama tadi hadisnya sahih. Yang kedua dia hafalannya lemah tapi jujur, jadi hasan. Yang ketiga, oh ini hafalannya kuat tapi pendusta, ya jadi hadis palsu. Oh ini hafalannya sudah lemah, ya tidak diketahui lagi bahwasanya dia ini jujur ataupun orang pendusta, maka hadisnya tadi jadi dhaif, ya. Maka dari sinilah kita ambil yang mana di dalamnya ada perawi-perawi yang jujur, terpercaya, walaupun hafalannya ada sedikit, ya, kelemahan, tetapi tidak menyelisihi penghafal-penghafal yang lain, hanya sedikit atau kurang kalimat, maka hadisnya tadi bisa kita ambil menjadi hadis hasan atau hasan li ghairi dan seterusnya, ya. Makanya di sini disebutkan hadis al-akhbaru al-akhbar as-sihah, pengkhabaran-pengkhabaran dari orang-orang yang sahih hafalan, yang benar, yang kuat hafalannya, lagi jujur. Dan juga akan dijelaskan di sini wa naqalatul udulu wasiqatu anhu, yang mana orang-orang adil, ya, ini syarat seorang rawi, ya, dia harus adil. Adil tadi dia jujur, terpercaya. As-siqatu, lagi siqat, lagi hafalannya kuat, ya. Maka orang-orang yang jujur tadi, lagi kuat hafalannya, yang mana mereka menukilkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sifat-sifat Allah, berupa nama-nama Allah, berupa perbuatan-perbuatan Allah, al-asma was sifat wal af'al, ya, yang kesemuanya ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga diriwayatkan dari orang-orang yang adil lagi jujur meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga harus kita apa? Kita apa tadi? Kalau ada Al-Qur'an pertama dan sunnah yang sahih menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah, menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah, maka harus kita apa? Sikap kita harus kita percayai, kita yakini, kita imani. Ini kewajiban kita, ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana orang-orang yang menyimpang mereka akan melakukan apa terhadap khabar-khabar dan berita tadi. Wa yusbituna lahu jalla jalaluhu ma athbathahu li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya, menetapkan atas dirinya nama-nama tadi, sifat-sifat tadi, perbuatan-perbuatan tadi. Dan juga lisan Rasulullah pun menetapkannya juga, mengatakannya bahwasanya itulah nama-nama Allah, itulah sifat-sifat Allah, itulah perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang mengaku kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kita menjadikan pedoman kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka hendaknya kita mensifatkan Allah atas sifat-sifat yang Allah dan Rasulnya telah sebutkan, dan juga kita menamai nama Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya juga sebutkan, dan juga kita meyakini perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan. Tidak mensifatkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau juga tidak menolak sifat-sifat tadi, nama-nama tadi, perbuatan-perbuatan tadi. Ini yang pertama, ya, tidak menolak. La yu'attil, tidak menolak. Kemudian yang kedua, la yuharrifun. Yang kedua, tidak merubah-rubah maknanya, ya, merubah-rubah maknanya. Nanti akan kita jelaskan juga merubah-rubah maknanya. Yang ketiga, la yushabbihun atau la yumastilun, tidak menyerupakannya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah dengan sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk. Ini yang ketiga. Yang keempat, la yukayifun, tidak membagaimanakan, memikirkan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan bagaimana ya tangannya Allah? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala punya mata bagaimana ya matanya Allah? Bagaimana ya? Mungkin gini, mungkin gini. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Ini keempat perbuatan yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Ya, yang pertama apa tadi? Kita ulangi. Karena kita akan kembali nanti permasalahannya keempat perkara ini. Yang pertama, tidak menolak ya. Tidak menolak sifat-sifat tadi. Yang kedua, apa? Tidak merubah makna dari sifat-sifat tadi. Ya, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya. Dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Adam. Jangan kita rubah makna tangan di sini, maksudnya kekuatan Allah. Jangan kita rubah ya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dengan kekuatannya, bukan dengan tangannya, maksudnya gitu. Ya. Jangan kita rubah makna. Iya, tangan ya tangan. Kekuatan ya kekuatan. Ya. Tetapkan dengan makna aslinya. Makna dari bahasa Arab aslinya. Yang kedua. Yang ketiga, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Misalnya tangan Allah sama dengan tangannya siapa? Fulan, Alan, dan seterusnya. Berarti kalau tangan Allah, tangan Fulan ada lima jarinya, berarti tangan Allah lima juga jarinya. Jangan kita menyerupakannya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, wala yukayifun ya. Jangan membagaimanakan ya. Kalau tamsil tadi menyerupakan langsung ya dengan makhluknya ya, dengan apa yang ada, sudah ada wujudnya di dunia. Kalau yukayifun tadi cuma membagaimanakan saja. Oh, bagaimana ya? Tidak ada wujudnya di dunia. Tidak diserupakan dengan Fulan, tidak diserupakan dengan Alan, tidak diserupakan dengan makhluk-makhluk lain, tapi cuma membayangkan saja di pemikiran kita ya, khayalan tingkat tinggi. Ya. Jangan kita bagaimanakan. Kewajiban kita apa tadi? Cuma meyakini, mengimani, membenarkan. Ya. Adapun membagaimanakan kaifiahnya, ini kata Imam Malik termasuk dalam perkara kebid'ahan. Ya, perkara yang diada-adakan. Kenapa? Nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan bagaimana bentuknya, bagaimana penjelasannya tentang tangan Allah. Nabi juga tidak menjelaskan bagaimana tangan Allah, bentuknya bagaimana, jenisnya bagaimana, tidak menjelaskan. Para sahabat pun tidak menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah bentuknya, bagaimana Rasulullah jenisnya. Jadi buat apa kita sekarang ya menanya-nanyakannya, membagaimanakannya, sedangkan Allah, Rasul, dan para sahabatnya, dan ulama-ulama yang lain sejak dahulu dan zaman kita sekarang ini tidak melakukannya. Ya. Yang jelas, tugas kita apa tadi? Hanya meyakininya saja ya. Mungkin ini ya, difahami ya. Difahami. Kita akan teruskan mungkin pada pertemuan yang berikutnya ya. Kita akan membahas akidah salaf ini sedikit demi sedikit ya. Biar antum faham ini ya. Biar antum faham. Karena kalau antum tidak faham ya, biar antum tidak faham, khawatir nanti ya. Jadi pemikirannya menyalahi dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Fahami ini. Dan juga bagi yang tidak faham, fadal ya, boleh angkat tangan di majlis ya, setelah talim, ataupun lewat SMS, WA, bertanya kepada ana. Kalau ana ketahui, kalau ana ilmui, ana jawab. Tapi kalau ana belum tahu, belum ana ilmui, ya, ana mungkin ana diamkan dan ana tanyakan kepada ahlinya ya. di bidangnya. Mungkin jawaban mereka nanti akan anda sampaikan ke antum semua ya. Dan itu jadi PR anda nantinya. Mungkin dapat dipahami ya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.